Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bin'imadihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala ashrafis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul hajah Kiai Fauzi, hadirin jamaah istighatsah Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama kembali di dalam acara rutinitas kita untuk berzikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa tadi yang dari kita dengar bahwasannya dengan salawat doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang menjadi hajat kita dengan barokahnya salawat, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih ada di dalam liputan kondisi atau fadilah daripada berzikir. Dikatakan oleh para ulama salaf kita, man kana yuhib an ya'lam manzilatahu indallah falyandur kaifa manzilatullah indah. Siapa orang yang menginginkan untuk tahu bagaimana posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah lihatlah jika kamu waktu berzikir kepada Allah bagaimana posisi Allah di dalam hati kamu. Jika kalian kepingin tahu posisi kamu ini dekat atau jauh dengan Allah, perhatikan bagaimana kondisi kita waktu kita ini berzikir kepada Allah. Jika waktu kita berzikir kepada Allah kita merasa dekat dengan Allah, berarti di situ posisi kamu dekat dengan Allah. Tapi jikalau waktu kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, di situ hati kita enggak merasa dekat, enggak merasa bersambung dengan Allah, berarti tandanya begitu juga Allah enggak ingat dengan kita dan Allah enggak sambung dengan kita. Para ulama salaf mengukur dirinya, kedekatan dirinya dengan Allah, bukan hanya dalam posisi berzikir. Kenapa saya sebutkan bagaimana posisi berzikir? Karena berzikir ini adalah satu cara wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ulama kelasnya tingkatnya orang-orang yang soleh, enggak ngelihat waktu zikir. Dia melihat bagaimana posisinya dia di hadapan Allah dalam keadaan setiap harinya. Misalnya dalam waktu bekerja dilihat, waktu kerja ingat Allah enggak? Kalau waktu kerja enggak ingat Allah, berarti tandanya di waktu dia kerja Allah enggak ingat dengan dia. Di waktu dia berjalan dilihat, apakah waktu berjalan tadi itu hatinya tetap ingat Allah enggak? Kalau waktu berjalan hatinya enggak ingat dengan Allah, berarti di jalan itu, di waktu itu Allah enggak mengingat dia. Waktu makan bagaimana? Ingat Allah enggak? Waktu mau tidur bagaimana? Ingat Allah enggak? Kalau enggak ingat dengan Allah, berarti di waktu itu Allah juga enggak ingat dengan kita. Dan itu adalah penyebab turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala Al-Imamul Ghazali di beberapa kitab referensinya beliau mengatakan, dan juga diiringi dengan ulama-ulama yang lain, ma'adattu minal muslimin law ghaba anil law ghaba fi qalbi anillah walau lahdah. Beberapa ulama mengatakan, aku ini enggak mau menyebut diriku sebagai orang Islam jikalau dalam waktu kehidupanku ada sedikit waktu yang keluar dari nafasku dan itu tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengeluarkan nafas kecuali beriringan dengan ingat kepada Allah. Para ulama kita tidak berbicara kecuali pembicaraannya bercampur dengan keadaan ingat kepada Allah. Mereka tidak duduk di dalam satu majelis kecuali ingat kepada Allah. Gak berdiri kecuali ingat kepada Allah. Gak masuk rumah kecuali dia ingat kepada Allah. Gak kumpul dengan keluarganya kecuali ingat kepada Allah. Akhirnya kehidupannya selalu membawa barokah. Coba bagaimana kita lihat sifat walinya Allah, idza ru'u dzikrullah. Sifat para walinya Allah itu kalau kita lihat, kita bisa ingat kepada Allah. Enggak nunggu ceramahnya, enggak nunggu kenalannya, ngelihat wajahnya orang yang wali Allah itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena wajah orang seorang wali Allah Subhanahu wa taala, wajahnya telah diselimuti dengan cahaya dari Allah, sebab hatinya enggak pernah lupa kepada Allah. Kita kalau duduk dengan para walinya Allah, kita kalau duduk dengan orang yang dekat kepada Allah, subhanallah, begitu duduk saja kita juga terbuai cinta kita kepada Allah. Mendengarkan nasihatnya yang kita ingat adalah Allah. Sebetulnya bukan masalah nasihat, kalau masalah ceramah banyak orang pintar ceramah. Kalau masalah untuk berpenampilan banyak orang yang berpenampilan, tapi intinya kita adalah bagaimana menyambungkan hati kita dengan Allah agar orang-orang yang di sekitar kita ikut sambung dengan Allah. Sering saya ungkap di Hadramut. Di Hadramut itu kalau ceramah para hadirin enggak seenak-enak di Jawa. Kalau kita di sini buat satu acara, buat suatu pengajian yang kita pilih, yo apa carane ngundang pembicara sing paling enak ceramahnya. Kira-kira kalau ceramahnya itu simple, bagus konsepnya, tapi penyampaiannya enggak enak, kita enggak undang lagi tahun depan. Kenapa? Kurang enak ceramahnya. Orang kurang suka dengan ceramahnya. Padahal intinya adalah mengingatkan manusia kepada Allah. Yang dicari yang enak ceramahnya. Tapi kalau di Hadramut sering saya katakan, di sana bukan enak-enakan ceramah. Ceramahnya ya wis begitu, begitu tok. Ada satu habib, kalau ceramah dari dulu saya mondok sampai saya pulang, bahkan saya ikuti pengajiannya lewat internet sampai hari-hari ini, ceramahnya ya wis itu aja, enggak berubah. Ceramahnya puantet, bahkan bisa ditengeri. Mulai dari pertama pembukaannya, mulai terus habis gitu ayatnya, habis gitu hadisnya, habis gitu keterangannya, semua sampai orang-orang itu hafal ceramahnya beliau. Tapi herannya, tidak pernah beliau berceramah di suatu tempat kecuali yang hadir semuanya ingat kepada Allah, dan gak jarang yang hadir meneteskan tetesan air mata karena ceramah yang disampaikan oleh beliau. Dan ceramah itu diapalkan oleh anak-anak pondok. Di dalam latihan berkhutbah, anak-anak pondok menyampaikan penyampaian yang sama. Kenapa waktu disampaikan orang lain kok gak ada yang ingat kepada Allah? Kenapa waktu diucapkan dengan orang yang lain kok gak ada yang meneteskan air mata karena Allah? Sebetulnya bukan masalah ucapan, sebetulnya bukan masalah ceramah, tapi masalah bagaimana sewaktu dia penyampaian, hati yang menyampaikan itu sambung kepada Allah, sehingga ucapan yang keluar dari mulut seorang da'i ilallah adalah bercampur dengan sambungan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menempel di dalam hati orang yang hadir, atau menempel di dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Begitulah. Kalau Anda kepingin tahu bagaimana kedudukan Anda di hadapan Allah, coba pelajari masing-masing. kita ini selalu ingat Allah enggak? Kalau kita ini enggak selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, ya berarti begitulah keadaan kita. Kita enggak selalu diingat sama Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, ya berarti alhamdulillah Anda selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai sendiri-sendiri. Dilihat masing-masing. Jangan tertipu dengan propaganda setan yang memasuki di dalam jiwa-jiwa kita. Anda sholat, Anda puasa, Anda sedekah, jangan terbuai, jangan bangga dengan amalan-amalan Anda, dan jangan yakin Anda ini sebagai orang yang diterima di hadapan Allah. Lihat waktu sholat, mulai awal sholat sampai salam, ingat kepada Allah enggak? Kalau ternyata kita waktu memperbanyak sholat tapi sholat kita enggak ingat kepada Allah, apa untungnya kita sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas sekali orang yang melaksanakan sholat dapat mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar, dengan catatan sholatnya dia harus dalam keadaan ingat kepada Allah full, mulai takbiratul ihram sampai mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komplit mulai awal sampai akhir ingat kepada Allah. Inilah sholat yang akan membuahkan hasil untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau sholat di satu tempat ma'bad, tempat ibadah, di dalam satu tempat yang kuno, yang kecil, dan tempat itu agak masuk di samping pegunungan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad suatu saat berhenti dan mereka menjadikan tempat itu adalah tempat sholatnya beliau. Suatu saat beliau sholat di situ, bertakbir kepada Allah, sewaktu mengucap Allahu Akbar. Begitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengucap Allahu Akbar, maka mihrab yang di depan beliau itu, temboknya langsung bergerak, pecah retak mulai atas sampai bawah. Karena ucapan Allahu Akbar yang telah diucapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Banyak ulama-ulama kita yang seperti itu. Banyak para wali-walinya Allah yang mampu seperti itu. Apa rahasia dan apa ilmunya itu? Ilmunya adalah kemantapan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi amarani an yakuna nudqi dzikran wa samti fikrah wa nadhari ibrah. Nabi bersabda di dalam hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku. Apa perintahnya Allah? Ayyakuna nutqi dzikra. Aku diperintahkan oleh Allah, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ucapkan dari mulutku, semua harus berbentuk zikir. Semua harus berkonsep zikir, dan semua harus berbau, bersambung dengan ruh, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah. Artinya Nabi ini tidak pernah berbicara kecuali berbicaraannya ini mengingatkan dirinya kepada Allah dan mengingatkan orang lain untuk ingat kepada Allah. Itu Nabi ya. Nah, kita sebagai umatnya Nabi yang kita contoh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas ada untuk kalian sosok manusia yang dipilih oleh Allah yang pantas untuk kalian jadikan uswah. Uswahnya disifati uswah yang hasanah, pemimpin-pemimpin yang bagus, dan itu adalah pilihannya Allah, yaitu Rasulullah. Gak usah milih orang lagi, gak usah cari pemimpin lagi, gak usah cari imam lagi. Imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita contoh adalah Rasulullah, yang wajib kita tiru orang Rasulullah. Bagaimana kita makan? Contohlah makannya Rasulullah. Bagaimana kita minum? Contohlah minumnya Rasulullah. Bagaimana kita tidur? Contohlah bagaimana tidurnya Rasulullah. Bagaimana kita berbicara? Contoh apa yang menjadi panutan dan kaidah di dalam pembicaraannya Rasulullah, yaitu ayyakuna nutqi dzikra. hendaknya ucapan yang aku ucapkan semuanya adalah berbau zikir. Tapi kalau kita bagaimana? Ucapan kita ini banyak kira-kira banyak guyonannya atau banyak zikirnya? Hati-hati. Karena ucapan yang kita hembuskan ini kita tiup dengan hidung kita secara tidak langsung. Ucapan yang kita omongkan ini akan masuk di dalam dua jalan. Ucapan yang kita omongkan ini akan masuk di dalam dua jalan. Yang pertama dia akan masuk di dalam hidung kita, dan yang kedua akan menjadikan suara ini tadi masuk di dalam telinga kita. Jadi ucapan yang kita keluarkan mulut, yang kita ngomong sekarang ini efeknya dua. Terserap di dalam hidung, masuk ke otak, dan kita dengarkan ada dengarkan di telinga kita, dan itu akan menjadi konsep simpanan di dalam hati kita. Kalau sudah akal dan pikiran ini tadi disimpan atau menyimpan sesuatu yang tidak berbau kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbau zikir kepada Allah, berarti utek kita nanti ini bukan utek berzikir kepada Allah. Akhirnya pemikiran kita ini pemikirannya jelek tok gara-gara omongan kita. Hati kita ini kalau ngomongnya kita ini bukan berbau zikir, maka hati kita ini tadi juga tidak ikut berzikir. Akhirnya yang ada di dalam hati kita adalah sesuatu yang tidak berbau zikir kepada Allah. Pikirane atine elek tok, suudon ambek tonggo, benci ambek konco. Kenapa? Gara-gara omongan para hadirin. Sehingga disifatkan mulut ini hajmuhu saghir. Ini mulut ini kecil. Wajurmuhu kabir, tapi bahayanya mulut ini luar biasa. Bisa menjadikan masyarakat hancur gara-gara mulut. Lebih bahaya lagi, menjadikan diri kita ini hancur sendiri gara-gara omongan kita sendiri. Kita ngomong ini kalau enggak dipertimbangkan betul omongan kita, enggak berbau zikir kepada Allah, hati-hati lah ya, diserap dengan hidung masuk di dalam hati. Diserap hidung masuk ke otak dan didengar oleh telinga, itu menjadi memori simpanan di dalam hati kita. Hati-hati. Jadi kalau kita kepingin menjadi pemikiran kita ini kepingin jernih, tolong omongannya yang baik, pemikirannya nanti bagus. Kalau hatinya kepingin baik, bagus, tolong ngomongnya yang bagus, biar hatinya baik. Tadi ini siang terakhir saya, ya bukan terakhir begitu, artinya waktu guru saya datang, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afid yang ada di foto itu dari Hadramut, dalam bulan ini beliau kemarin hadir di Indonesia, masuk ke Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengikuti beliau beberapa hari, tinggal ada di Gresik, keliling di Surabaya dan lain sebagainya. Yang tadi pagi ada, mulai kemarin malam ada di daerah Pandaan di Tretes, sampai tadi pagi ada pengajian sampai mulai siang, sampai mulai jam 11 sampai jam 3 atau setengah 4 tadi terselesaikan. Akhirnya beliau ada pembukaan masjid sebentar di Nongkot Jajar, dan malam ini terbang ke Malaysia. Ucapan beliau yang tadi saya dengar siang tadi ini, beliau memberikan contoh, dan ini kok subhanallah sesuai dengan pembahasan kita. Kata beliau, ada orang tanya tadi itu habis ngaji begitu sama Habib Umar, menerangkan beberapa masalah-masalah tadi itu. Akhirnya kata Habib, boleh sekarang buka pertanyaan, bebas pertanyaannya, mau liputan yang saya jelaskan silakan, atau masalah apapun nggak ada masalah, silakan. Mereka akan tanya, sebagian tanya sesuai dengan pembahasan, sebagian lagi tanyanya keluar dari pembahasan. Ada yang tanya seperti ini, Habib, kita ini kesulitan di dalam membina anak-anak kita untuk misalnya untuk menjadikan anak-anak kita ini masuk ke pondok itu berat zaman sekarang. Kenapa? Karena alasan anak-anak kita, kalau saya ini Pak dimasukkan ke pondok, keluarnya mau jadi apa? Karena pondok-pondok sekarang ini kan gak ada apa namanya ijazahnya yang resmi. Sedangkan saya kalau kerja nanti besok-besok itu kan butuh dengan ijazah yang resmi. Kalau ijazahnya pondok kan cuma dipigurakan aja, taruh kamar buat kenang-kenangan biyen aku tahu ngaji nang gini gitu. Tapi kalau ijazahnya sekolah enggak usah dipigurakan. Kenapa? Karena nanti buat lamaran ke sana dan kemari. Subhanallah, dijawab sama Habib dengan jawaban yang begitu mengena di dalam hati. Kata Habib, dunia ini bukan milik manusia dan dunia ini enggak pengaruh dengan ijazah. Dunia ini milik Allah. Segala-galanya datang jika kita dekat kepada Allah. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang punya ijazah terkenal, tapi mereka rumahnya biasa saja, kendaraannya ya begitu-begitu aja. Ini kita gak ngomong kosong. Perhatikan, saksikanlah orang-orang yang punya pabrik sekarang. Lihat orang-orang kaya-kaya sekarang, tanya ijazahnya dari kuliah mana, paling dijawab SMP putus, SMA putus. Oh, kok punya pabrik? Lah kok punya perusahaan? Lah kok enggak punya ijazah besar, tapi kok punya uang banyak sampai triliunan? Ini adalah bukti bahwasanya dunia ini bukan tergantung dengan ijazah, tapi dunia ini milik Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau digendaki untuk kaya ya dia akan kaya, yang digendaki untuk miskin ya dia akan miskin. Walaupun ijazahnya tinggi, tapi kalau Allah berkehendak dia miskin, ya miskin. Gak punya ijazah, Allah ngasih kehendak dia menjadi orang kaya, ya di situ dia akan gampangkan rezekinya dan menjadi orang yang kaya. Itu kalau mau diterangkan secara tasawuf, ada di kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di kitab Tathbitul Fu'ad, itu akan meluas pembahasan ini. Tapi intinya, kata Habib tadi, intinya jangan terpengaruh. Anak-anak kita harus kita kasih kefahaman. Anak-anak kita kasih pengetahuan. Nak, ijazah itu bukan syarat untuk menjadikan kamu orang kaya. Karena ijazah itu tidak akan kita bawa ke akhiratnya Allah. Yang terpenting sekarang adalah menuntut ilmunya Allah, dekat dengan Allah. Kalau kamu sudah dekat hatinya kepada Allah, semuanya akan diberikan oleh Allah. Tadi Habib memberikan contoh, ada satu orang dari Juzul Qomar. Dan Juzul Qomar itu di daerah Afrika. Beliau mengatakan, orang ini tadi belajar di Britania, di Britania sana, di daerah Amerika sana, belajar menuntut ilmu. Dia dari pondok pesantren, mondok. Setelah itu dia menuntut ilmu, kuliah. Setelah mondok selesai, kuliah dia. Dari Britania, dari mana tadi? Juzul Qomar, dari Juzul Qomar daerah mana? Afrika sana ke Britania. Di waktu di Britania belajar, dia menjadi waktu itu ujian, dia mengikuti pelajaran pembelahan dari nuklir, bom-bom itu. Jadi bom itu dibelah lagi, mesti apa pokok bab-bab yang seperti itu, yang kimia yang tersusah lah intinya untuk bab-bab nuklir dan lain sebagainya. Subhanallah, waktunya ujian, waktu mau daftar ujian, dia mau ikut pendaftaran itu, mau ngambil kuliah jurusan itu, mau apa begitu, yang penting ada ujiannya dulu. Akhirnya beliau baca bukunya, namanya lulusan pondok, disuruh belajar kimia seperti mendalam seperti itu, ya enggak tapi paham. Dibuka enggak paham, subhanallah, sampai akhirnya tertidur, kepalanya nempel ada di atas bukunya dia. Saking kepinginnya bisa dia. Waktu tidur, kata beliau, saya ini didatangi guru saya dari Hadramaut. Waktu tengah-tengah tidur, saya didatangi guru saya dari Hadramaut, dan saya ini dibawakan satu kitab sama guru saya. Guru saya ini bawa dua kitab, satunya dikasihkan saya, satunya dari guru saya. Akhirnya guru saya ini membuka kitab halaman pertama, saya ikuti. Dijelaskan, penjelasan guru saya dari Hadramaut ini tadi, masalah-masalah kimia-kimia semua ini. Saya yang ikuti dengan guru saya sampai pelajarannya selesai. Saya bangun, kok saya ada di rumah? Kok kayak tadi itu kayak ngaji, di mana saya ini sebetulnya? Ya dari masih di rumah. Ya wis, ala besok ujian. Begitu ujian ternyata semua jawaban yang dipertanyakan di dalam kertas ujian itu dia jawab semuanya karena apa yang disoalkan itu persis seperti yang diajarkan gurunya dari Hadramut yang tadi malam mengajari beliau lewat mimpinya. Akhirnya lulus tes ujian, bahkan saking pinternya orang ini tadi diangkat menjadi dosen. Di Britania sana dia diangkat menjadi dosen. Akhirnya beliau menjadi dosen, tapi kehebatannya apa? Dia tidak pernah pakai celana. Dan dia tidak pernah pakai baju kecuali warna putih. Tidak pernah meninggalkan surban. Tidak pernah meninggalkan jubah. Tidak pernah meninggalkan kofia. Dan tidak pernah meninggalkan imamah. Ngajar bagian kimia dengan pakaian seperti pakaiannya ulama. Dia mengatakan, kenapa? Karena saya dapatkan ilmu kimia ini bukan dari guru-guru kimia saya, tapi saya dapatkan ilmu kimia ini dari guru agama saya. Jadi yang patut saya tiru adalah guru agama saya. Loh, kenapa seperti itu? Ini Allah ini maha mampu, Allah maha bisa. Makanya kalau di dalam ilmu tauhid kita ditanya, di dalam ilmu tauhid misalnya, apakah bumi ini bisa dimasukkan ke dalam telur? Yang jawab tidak, maka dia adalah yang keluar, orang yang pertama keluar dari Islam. Kalau kita ditanya, bumi sama telur ini besar mana? Besar bumi, beb. Telur cuma segini. Sekarang pertanyaannya, buminya Allah ini bisa enggak? Kalau Allah ini memasukkan bumi di dalam telur tadi itu tanpa merubah bentuk keduanya. Kalau ngomong tidak, berarti kita meyakini Allah itu ada kelemahannya. Allah itu enggak mampu berarti. Padahal Allah ini harus mampu segala-galanya. Kalau dalam pembahasan ilmu tauhid, tapi enggak perlulah saya jelaskan terlalu mendalam itu, intinya Allah itu menjadikan sesuatu yang enggak bisa bisa. Allah itu menjadikan sesuatu yang enggak bisa bisa dengan catatan kamu dekat dengan Allah. Kamu harus dekat dengan Allah. Ya. Sandal itu loh, Pak. Akhirnya panjang ini. Sudah ngantuk tidak? Belum. Alhamdulillah saya tambah ngantuk ini juga. Akhirnya sandal tadi ini. Sandal itu apa sih pangkatnya sandal itu? Enggak ada ceritanya, Pak. Sandal ditaruh di kepala atau bentuk sandal yang sampean pakai itu diukir di atas kopi Anda gitu. Gambar apa kon goblokmu? Gambar sandal sualo, Beb. Enggak ada lah seperti itu. Enggak ada model sandal diblak di kepala itu enggak ada, kecuali sandalnya Rasulullah. Sekarang ini banyak dari dulu itu. Kopiah yang berbordirkan atasnya dengan model sandalnya Rasulullah. Dari kemarin saya lihat dipakai sama Habib Umar. Lah, kok bisa sandal itu sampai naik ke kepalanya para alim ulama, dipakai ada di atas kepala? Kok bisa seperti itu? Loh, bukan karena sandalnya yang hebat. Kalau sandalnya biasa, karena sandalnya itu dekat dengan Rasulullah, akhirnya sandal itu jadi terbang tinggi ke atas, sampai tempatnya ada di atas kepala. Coba sandal itu gak dipakai sama Rasulullah, sandalnya sampean loh, Pak. Ayo wis, aku ini mondok tahunan, sampean mondok tahunan, pernah gak sampean terpikir sandali yai tak ukurin, tak gambarin yang gini ku. Sandali Habib Umar modelnya kaya apa? Oh ini sandali Habib Umar, coba tak foto ini ku, tak uang penjahit bordir model sandali Habib Umar ini. Begitu digait itulah uang edan aku nulisan ini. Model apa kau belum ini? Model sandali Habib Umar edan. Hanya sandalnya Rasulullah, kenapa? Kok bisa terbang di atas kepala? Karena sandalnya sambung dengan Rasulullah. Sandal saya, Pak. Sandal saya itu kan dijualnya di pasar. Saya beli di pasar di Surabaya atau mana itu. Dibelikan istri saya, ya begitulah. Apa namanya, suami yang sayang istri, istri sayang suami. Itu kono sandal, Pak. Kalau Gus Fauzi tidak tahu pernah dibelikan sandal atau dikasih sandal, tidak tahu. Kalau saya alhamdulillah dikasih sandal. Kalau Gus Fauzi, wallahu a'lam, saya tidak berani jelaskan macam-macam saya. Sandal saya itu belinya di pasar. Sama kan, sama dengan sandalnya sampean-sampean ini kan sama saja sandalnya. Tapi bedanya sandal saya itu nanti persis keluarnya ada di depan itu nanti. Walaupun saya menggir ke sana, saya buang ke sana, tak uncal-uncalkan, tetap nanti biar dia kan gandeng sendiri. Itu bukan bukan sandal saya, punya kaki. Robot kopi itu. Sandal saya nanti akan jalan, bukan jalan sendiri. Kok posisinya tepat deh. Kadang-kadang masih sandal saya di sana, saya keluar di sana. Moro-moro kok sandal itu pindah nang gunung. Ono sing jobok no maksudnya. Ada yang ngambilkan ditaruh di sana. Loh, kenapa sandalnya Anda kok malah Anda kalau pulang pengajian gombal iki sapa nyolong sandalku gitu. Ono sing dincaki sampai nang kono. Sandal saya kok ndak, bedanya apa? Beda pemakai saja, para hadirin. Sambungannya aja. Itu Najmi dulu datang kurus, sekarang gemuk. Yang biasanya nyederkan mobil saya itu. Kalau makan saya undangan, dia makannya di dalam sama saya. Tapi kalau saya makan di rumah, enggak berani makan di dalam. Ono Habib makan. Kadang-kadang makanannya anak-anak malah dikasihkan saya. Tapi kalau sudah saya undangan, mana supirnya Habib? Oh, sampai yang anu ya, rombongannya Habib. Mari. Kiai diundang. Anu, jenengan sarangnya kiai. Monggo-monggo. Supir kiai. Monggo-monggo. Kadang-kadang yang bawakan kitabnya tok, dihargai luar biasa. Coba menipas pengajian, aku tidak teko, Najmi kau ngonteko ijenan. Cong, disa cong. Gak boleh makan lanjir lo. Mana Habib, tidak ada. Terus kok makan di dalam, makan sana. Nah, ibaratnya itu hanya seperti itu saja. Itu semua berarti karena sambungan. Begitu juga Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan Allah, ya berarti Anda akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Bahkan Anda akan menjadi orang yang mulia di hadapan para malaikatnya Allah. Sandal tadi itu kalau sudah bersambung, sandal itu akan menjadi mulia. Orang bersambung dengan orang yang mulia, dia akan menjadi mulia di hadapan masyarakatnya, di hadapan manusia. Bagaimana kalau Anda bersambung dengan Allah? Bagaimana kalau Anda ini dekat dengan Allah? Anda menjadi sandalnya Allah. Anda menjadi pembantunya Allah. Anda menjadi manusia yang berbakti kepada Allah. Maka siapa yang akan mengenal Anda? Siapa yang akan menghormati Anda? Pertama adalah malaikatnya Allah akan sungkan dengan Allah, dengan Anda. Malaikatnya Allah ini mundur, Pak. Kalau ada orang dekat sama Allah, malaikat ini mundur. Kenapa? Ada tamu datang ke rumah saya, sandale kotor, dekei malak malik, arek pondokku yo gak kenal ambek tamu iku mang begitu tak terken keluar, lah kok bersih sandale, lah kok sudah satu-satu ditata begitu, kenapa? Tamunya Habib. Begitu juga malaikat, ini dekat dengan Allah, sambung dengan Allah, malaikat mundur. Kenapa? Takdiman. Hormat kepada Allah, maka semua yang berdekatan dengan Allah akan menjadi terhormat di hadapan para malaikatnya Allah, dan akan terhormat di hadapan semua makhluknya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.